Apakah makmum dalam sholat berjamaah yang disirkan harus membaca surah pendek setelah Al-Fatihah? Iya, membaca surah pendek itu wajib ya dalam sholat. Di rakaat pertama dan rakaat kedua. Sholat duhur dan sholat asar. Rakaat pertama dan rakaat kedua dia wajib baca apa? Surah pendek. Tapi kalau imamnya cepat, ya, dia baru baca Al-Fatihah misalnya, belum sempat baca surah pendek, imamnya sudah ruku, makanya ini gak ada masalah, dia ikut saja ruku. Dan itu gak ada masalah baginya. Sebab dia meninggalkannya bukan sengaja. Meninggalkannya karena imam sudah apa? Sudah ruku dan dia wajib mengikuti imam.